Holy Lord, most holy Lord, I come before your throne. You are the Lord of all. Kuduslah, Maha Kudus, Tuhan Mulia. Kuduslah, Maha Kudus, Tuhan yang mulia. Kuduslah, Maha Kudus, Tuhan sekali. Kudus namamu, anak domba Allah, yang memerintah selamanya. Kristus kan datang dalam kemuliaan. Ku rindu bertemu Yesus Tuhan. Engkau, Yesus Tuhanku.